Capek gak sih? Kadang gak punya rasa tega untuk bilang enggak. Gak punya keberanian untuk gak fake. Dan hemat energi. Capek gak sih? Kadang sibuk mikirin apa kata orang. Hiruk pikuk. Harus nyenengin orang sana sini. Sampai lupa. Kapan terakhir kali nyenengin diri sendiri? Kamu tahu? Kamu itu butuh istirahat. Dan gak berarti dengan ngelakuin itu kamu egois. Tapi ada baiknya. Dalam hidup. Ketika kamu ngelakuin apapun. Kamu harus jujur. Dan sayang sama diri kamu lebih dulu. Gimana bisa berharap dapat cinta dari orang lain? Kalau kamu aja gak cinta sama diri sendiri. Jadi udah. Jangan terus-terusan nyalahin keadaan. Mikirin ini. Itu. Yang gak sadar malah nyakitin diri kamu sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini gak baik. Gak semua hari ceritanya sama kayak hari ini. Masih ada hari esok. Aku tahu kita bisa ngelewatinya. Dan gak cuma aku. Ayo kita damai sama diri sendiri bareng-bareng. Jangan ragu untuk ngomong. Percaya sama kemampuan diri sendiri. Dan kasih yang terbaik. Ada yang pernah bilang ke aku kayak gini. Katanya, bahagia itu bukan karena kebanyakan makan gula, tapi datangnya dari hati. Dan bahagia itu pilihan. Kita sendiri yang mutusin. Jadi gimana? Masih tega nyalahin diri sendiri? Sibuk ngurusin apa kata orang? Sampai lupa sama kebahagiaan dia sendiri. Ayolah,